wa syarrul umuri muhdatsatun fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'd. Insyaallah kita akan masuk pada bab terakhir dari kitab ushiyam, yakni babul i'tikaf. Pada mukaddimahnya Al-Imam Sa'di rahimahullah menyatakan babul i'tikaf, bab tentang i'tikaf. Kata beliau, wa huwa luzumu masjidin li ta'atillahi ta'ala, bahwasanya i'tikaf adalah menetapi masjid, yakni tinggal di masjid dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisinya. Wa huwa min afdalil qurbi, di mana i'tikaf termasuk di antara upaya pendekatan diri yang paling afdol, termasuk di antara amalan-amalan afdol dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Karena bagaimana tidak, seorang yang menjalankan i'tikaf, dia berupaya untuk melakukan uzlah, ya, dari manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin syartuhu al-masjid, akan tetapi yang menjadi syaratnya adalah masjid. Jadi i'tikaf dilaksanakan di masjid, dan secara khusus yakni masjid yang ditegakkan padanya ya salat Jumat. Ya, sehingga ya untuk keperluan mereka yakni melaksanakan salat Jumat tidak perlu untuk dia keluar dari tempat i'tikaf. Ini masjid yang dia i'tikaf di dalamnya. Kata beliau, fahuwa akhassu minas shalah, i'tikaf ini ibadah yang sifatnya lebih khusus dibandingkan salat. Walihada qala ta'ala, karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, nanti akan dijelaskan sisi kekhususan i'tikaf dibandingkan salat. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-125, antahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud, agar hendaklah kalian, yakni ya Ibrahim dan putra beliau Ismail alaihi wassalam, membersihkan ya rumahku, yakni Baitullah, Ka'bah, untuk mereka yang akan menjalankan tawaf, demikian juga ya yang akan melakukan i'tikaf dan yang akan melaksanakan ruku dan sujud. Ruku dan sujud ini ibarah atau ungkapan untuk menunjukkan salat, karena terkadang salat diungkapkan dengan salah satu di antara apa yang menjadi bagian darinya. Terkadang sholat diistilahkan dengan tasbih, terkadang sholat diistilahkan dengan ruku, terkadang sholat diistilahkan dengan sujud. Kata beliau, faqaddama al-i'tikafa 'ala shalah. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mendahulukan i'tikaf ya sebelum salat, ya wal aakifina war ruk'is sujud, ma annaha afdalu minhu, persamaan yani annaha anas salah ya afdalu minhu ya minal i'tikaf. Ya, hal yang tidak diragukan lagi bahwa ibadah salat ya adalah afdalu al ibadat al badaniyah. Ya, paling utamanya dari ibadah-ibadah badan ini salat. Namun ternyata di sini masalah i'tikaf Allah Subhanahu wa taala dahulukan sebelum masalah salat karena ada sisi kekhususan ya dari ibadah i'tikaf ini. Kemudian li'annahu karena sungguhnya intaqala minal akhassi ila ma huwa aham ila ma huwa a'am minhu ila ma huwa a'am. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya intaqala yakni berpindah penyebutan dalam ibadah-ibadah yang disyariatkan ya dilakukan di sisi Ka'bah dari perkara yang paling khusus kemudian kepada yang lebih umum kemudian kepada yang lebih umum lagi. Fattawafu akhassuha, di mana tawaf ini ibadah yang paling khusus ya dibandingkan dua yang lainnya dalam ayat di atas. Alasannya li'annahu la yasihhu illa fil masjidil harami khasatan. Karena tawaf ini tidaklah sah dilakukan kecuali di Masjidil Haram secara khusus. Oleh karena itu diingatkan oleh para ulama kita terkait dengan sebagian muslimin yang mungkin ya dibangun di atas istihsan, menganggap baik ya membuat miniatur Ka'bah ya dalam rangka untuk apa, latihan manasik ya seperti itu, banyak ya seperti itu ya. Karena sungguhnya bukan suatu perkara yang sulit untuk menjelaskan tentang bagaimana cara tawaf. Dan tidak ada tuntutan harus ya dipraktikkan seperti mengelilingi sesuatu. Jadi cukup misalnya seorang ketika menjelaskan tentang tata cara tawaf dibuat ya gambar di papan tulis ya bentuk Ka'bah, kemudian bagaimana cara putarannya ya tanpa tertuntut untuk dibuat miniatur Ka'bah yang kemudian orang-orang melakukan tawaf ya di tempatnya bukan tempatnya untuk tawaf. Jadi ini kekhususan ibadah tawaf ya, tidak sah di masjid ya selain Masjidil Haram. Kemudian kata beliau selanjutnya, "Tsumma al-i'tikafu akhassu min as-shalah." Kemudian i'tikaf ini ibadah yang lebih khusus ya dibandingkan salat. Alasannya li'annahu la yasihhu illa fil masjid. Li'annahu la yasihu illa fil masjid. Karena sungguhnya i'tikaf tidaklah sah dilakukan kecuali di masjid. Was-shalah, sementara salat, tasihu fi jami'il ardi, ya sah untuk dilaksanakan di seluruh permukaan bumi. Ghairi mawadhi'in nahyi, ya selain dari tempat-tempat yang datang larangan untuk dilakukan salat padanya. Ya di antaranya yang datang larangan untuk melaksanakan salat ya adalah di makbarah ya pekuburan, kecuali ya, bagi mereka yang melaksanakan salat gaib jenazah yang tidak sempat mereka menyalatinya secara hadir, ya, terlanjur sudah apa dikuburkan terlambat datangnya, maka dibolehkan karena kepentingan itu. Kemudian termasuk yang dilarang adalah di mazbalah. Mazbalah itu tempat pembuangan sampah. Ya, di mana sisi alasannya atau illah yang larangannya adalah hal yang sangat mungkin yang namanya tempat pembuangan sampah, ya, di sana najis, ya, berceceran di mana-mana. Demikian pula yang datang larangannya untuk seorang melaksanakan sholat adalah qari'atut tariq, ya. Qari'atut tariq ini tengah jalan. Kenapa dilarang? Alasannya mengganggu, ya, orang-orang yang akan melaluinya. Bahkan bisa jadi menjadi sebab apa? Kecelakaan, apalagi kalau yang yaitu di jalur cepat. Demikian pula yang datang larangannya adalah di hammam, ya. Karena sebagaimana yang kita ketahui, hammam adalah tempat yang ketika kita hendak memasukinya itu harus atau disyariatkan untuk berlindung, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Ya, dari syaitan. Ya, sehingga bukan tempat yang layak untuk sholat. Ya, terlebih lagi hal yang sangat mungkin untuk kemudian, ya, terdapat najis-najis yang tidak diketahui. Demikian pula termasuk di antara tempat yang dilarang padanya untuk dilaksanakan salat adalah ma'atinul ibil, ya, tempat penambatan unta. Ya, di mana, ya, tempat tersebut menjadi tempat yakni tinggalnya syaitan. Sehingga, ya, kondisi tempat yang semisal itu tidak mungkin kan untuk seorang bisa meraih kekhusyuan. Adapun sebagian ahlul ilm yang menyebutkan tidak sah atau tidak boleh, ya, sholat di tempat yang itu atau tanah yang itu merupakan hasil ghosob atau rampasan, ya, maka hal yang demikian, ya, tidak tepat, karena sungguhnya perkara ghosob ini perkara yang haram dalam segala kondisi. Ya. Sehingga larangannya bukan hanya terkhusus terkait dengan sholat, ya. Sehingga itu tidak masuk, ya, dalam cakupan, ya, tempat yang terlarang. Karena larangannya sifatnya adalah larangan yang sifatnya umum, ya, baik dalam ataupun di luar sholat. Termasuk padanya seperti perbuatan isbal bagi para laki-laki, ya. Baik itu adalah perkara yang terlarang, baik itu di dalam maupun di luar sholat, yakni memanjangkan pakaian bawah hingga menutupi kedua mata kaki. Ya, sebagian kaum muslimin mungkin di antara yang hadir terkadang melihat ketika hendak, ya, melaksanakan sholat, sebagian mereka melipat celananya, ya, ya, supaya terlihat mata kakinya. Ketika selesai sholat dilepas lagi lipatannya. Ya, sebagian mereka beralasan dengan, ya, hadis yang keadaannya, ya, tidak sahih, di mana hadis tersebut menyebutkan la yaqbalullahu salatal musbil au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat dari orang yang isbal. Sehingga itu yang menjadi sebab ya mereka kenapa ya ketika masuk mau salat tidak isbal, begitu selesai salat kembali isbal. Sementara keumuman larangan isbal itu ya sebagaimana dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari ya sifatnya umum. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Apa saja dari ya yang tertutupi oleh kain ya yang lebih ya dari kedua mata kaki, fa finnar, maka terancam azab neraka. Ya, terancam azab neraka. Dan itu ya sifatnya umum. Tidak ada pengkhususan di dalam atau di luar salat. Kemudian pada hadis yang pertama pada bab ini Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menyatakan an Aisyah radhiyallahu taala anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده حركات yang dibetulkan من بعده وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau biasa i'tikaf ya kana ya secara umum jika bertemu dengan fi'il mudhari menunjukkan sesuatu yang istimrar ya kebiasaan. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu biasa melaksanakan i'tikaf pada 10 malam akhir atau pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga Allah Subhanahu wa taala Allahu azza wa jal mewafatkannya. Kemudian ya, para istri beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan i'tikaf ya min ba'dihi, yakni sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa melaksanakan i'tikaf di setiap bulan Ramadan. Fa idza shalla al-ghadata, jika beliau telah melaksanakan salat subuh, ya salat di pagi hari yang dimaksud salat subuh, maka jaa makanahu alladhi i'takafa fihi, beliau mendatangi tempat yang beliau melaksanakan i'tikaf di dalamnya. Kita lihat keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa qawlu fi hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fi al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla ila akhir al-hadith. Kata beliau, fihi fadlu i'tikaf. Pada hadis ini menunjukkan keutamaan ibadah i'tikaf. Ya, dari sisi bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya, wa annahu kana yudawimu alaihi, bahkan beliau mudawamah di dalam melaksanakannya, ini berkelanjutan, continue ya, di dalam menjalankannya, hatta tawaffahullahu ta'ala, hingga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkannya. Jadi dari sisi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang beliau biasa melaksanakan ini menunjukkan ini, ya, suatu ibadah yang utama. Falam yungsah hukmuhu, di mana hukum yang disyariatkannya i'tikaf ini tidaklah dihapus. Wa kana i'tikafuhu talaban li lailatul qadri, di mana i'tikaf yang beliau jalankan, ya, dalam rangka untuk mendapatkan atau mencari Lailatul Qadar. Wa kana idza fatahu qadahu, bahkan jika beliau terluput dari menjalankannya di bulan Ramadan, maka beliau pun mengqadanya. Ya, mengqadanya di bulan yang lain. Ini juga menunjukkan bahwa, ya, perkara qadha ini bukan hanya pada ibadah yang sifatnya wajib. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa i'tikaf hukumnya bukanlah wajib kecuali pada, ya, yang sifatnya nazar, ya, yang mana seorang mengharuskan dirinya untuk melaksanakan ibadah tersebut. Fa innahu fatahu fi sanatin li uzrin, karena beliau pernah, ya, pada satu tahun, ya, pada suatu tahun beliau terluput dari melaksanakan i'tikaf karena suatu uzur. Faqadahu fil ashril awakhiri min syawwalin, maka beliau pun mengqadanya pada 10 hari terakhir dari bulan Syawal. Ya, pada takdir disebutkan akhrajahu Al-Bukhari wa Musliman an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana amaluhu daimatan, dikarenakan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, amalan beliau itu sifatnya daimah, yakni continue. Beliau jika melaksanakan sesuatu, maka berusaha untuk menetapinya. Dan ini, ya, tentu, ya, menjadi contoh, ya, bagi kita semua agar berusaha untuk bagaimana, ya, kita bisa menjalankan suatu peribadatan, ya, dengan continue meskipun secara kuantitas ataupun jumlah, ya, sedikit. Sahih dari Nabi SAW, ya, sebagaimana dalam hadis Aisyah, ya, ahabul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, yakni yang paling continue terus menerus, ya, meskipun sedikit. Dan termasuk di antara keutamaannya, ya, seperti dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersabda, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman." Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang mengalami sakit atau menempuh safar, dua kondisi yang sangat memungkinkan seseorang terputus dari sebuah amalan yang biasa dia lakukan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu ma kana ya'malu, maka akan dituliskan untuknya dari pahala amalan yang dia biasa, ya, dia biasa melaksanakannya, sahihan ketika dia dalam kondisi sehat, ya, mukiman, ketika dia dalam kondisi mukim, tinggal di tempatnya. Ya, karena hamba yang seperti ini, andai tidak ada penghalang-penghalang tadi, ya, tidak karena sakit atau tidak karena safar, maka niscaya dia akan menetapi amalan tadi. Ya, sehingga dengan kuatnya niat tersebut, menjadikan ketika terhalang dengan sebab sakit, ya, ataupun dengan sebab, ya, dia safar, maka Allah Subhanahu wa taala tetap, ya, mencatatkan untuknya pahala amalannya. Ya, kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar, kalau terhalang karena uzur yang semisal ini saja, seorang hamba, ya, bisa mendapatkan pahala dari amalan yang biasa dia lakukan. Bagaimana lagi, ya, kalau uzurnya karena dia tertuntut dengan suatu perkara yang lebih wajib, ya, perkara yang lebih wajib, entah itu bentuknya birrul walidain ataupun yang semisalnya dari amalan-amalan yang lebih utama, yang dengannya dia tidak bisa untuk bisa menjalankan amalan yang biasa dilaksanakan tersebut. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa fihi, pada hadis ini juga, annahu kama huwa masyru'un lirrijali fahuwa masyru'un linnisa. Pada hadis ini juga menunjukkan bahasanya sebagaimana i'tikaf merupakan ibadah yang disyariatkan bagi para lelaki, maka ibadah ini pun disyariatkan, ya, bagi para wanita. Dari mana kita mengetahuinya? Dari amalan yang dilaksanakan oleh para istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakin akan tetapi, bisyartin an yu'mana minal mahdzur, ya, dengan syarat aman dari perkara-perkara yang mahzur, ya, perkara-perkara yang dikhawatirkan, baik itu menjadi fitnah, ya, ataupun terfitnah, ataupun hal-hal yang lain yang, ya, tidak diharapkan, ya, terjadinya, ya, pada kaum muslimin. Apa alasannya bahwa hal ini juga disyariatkan bagi para wanita? Li'annahu kullu amrin aw nahyin warada fahuwa 'amun lirrijali wan nisa ma lam yarid mukhassisun. Karena sungguhnya setiap perintah ataupun larangan yang datang dalam syariat ini, maka hukumnya umum, berlaku untuk para lelaki, demikian juga para wanita. Ma lam yarid mukhassisun, ya, selama tidak datang perkara yang mengkhususkannya, ya, mengkhususkan untuk salah satu, ya, dari dua, ya, yakni jenis manusia ini. Ya, sebagai contoh misalnya, ya, hal yang datang padanya pengkhususan terkait dengan salat berjamaah, ya, ini wajib bagi para lelaki, tidak wajib bagi para wanita, meskipun mereka boleh, ya, seandainya mau mendatangi salat berjamaah di masjid. Namun, ya, keutamaan untuk mereka salat di rumah itu lebih dibandingkan salat di masjid. Oleh karenanya, para ulama ketika menyebutkan tentang pahala 27 kali lipat, ya, sholat berjamaah, ya, dibandingkan sholat sendirian, maka itu berlaku khusus untuk para laki, ya, tidak berlaku untuk para wanita. Dipahami ya? Baik. Ya. Jadi keutamaan pahala itu ini khusus untuk para lelaki. Demikian juga larangan isbal itu untuk para lelaki, ya, wanita ya diperintahkan untuk menutup seluruh tubuhnya. Bahkan ya sebagian istri Nabi, ingat saya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ya, meminta kepada Nabi izin untuk lebih dipanjangkan lagi ya pakaian bawahnya sehingga tidak tampak ketika berjalan kakinya. Maka beliau mengizinkan untuk ya ditambah jadi satu jengkal ya dari mata kaki. Ya. Nah, satu hal yang perlu untuk menjadi perhatian bagi mereka para penanggung jawab, baik ayah terhadap anak perempuannya, suami terhadap istrinya, yang kenyataan terjadi ya di masa kita, lemahnya ghirah, lemahnya kecemburuan ya. Berapa banyak pakaian-pakaian wanita mereka ya, yang mungkin sebagiannya malah memperlihatkan sepatu mereka walaupun sepatunya sampai menutupi mata kaki ya. Baik. Tambah lagi sebagian sepatunya memang mencolok. Ya, waliyadzu billah. Sementara wanita tertuntut ketika keluar rumah, dan sebaik-baik wanita ya tentunya yang lebih banyak di rumah, kecuali pada kondisi yang tertuntut atau ada sisi maslahat ya keluar rumah. Ya, maka berpakaianlah pakaian yang sederhana dari sisi warna, tidak menarik ya pandangan, walaupun tidak hitam. Ya, meskipun warna hitam, warna yang lebih menutup. Jangan sampai justru keluarnya istri kita, keluarnya anak kita ya menjadi fitnah bagi lawan jenisnya. Jangan sampai seorang tua ya, seorang ayah ya banyak mengalah terhadap apa yang menjadi kepentingan dan keinginan anak perempuannya. Ya, minta dibelikan sepatu yang ada warna merahnya atau merah hatinya. Karena katanya kalau wanita itu identik dengan warna pink katanya ya. Betul. Padahal dalam syariat justru wanita ya di saat keluar dari rumahnya tertuntut untuk memakai pakaian yang merupakan hijab, bukan mempertontonkan apa yang menjadi ya, daya tarik bagi lawan jenisnya. Demikian juga dari model-model hijab yang bermunculan di akhir-akhir ini. Ya, ada model cadar Batman. Ya. Kan kelelawar itu bahasanya Batman. Ya. Ya. Ada model cadar butterfly. Baik. Dan jangan nanti ada model cadar krokodil. Ya. Baik. Hijab itu pakaian untuk menutupi. Ya, bukan untuk menjadi hiasan. Ya. Nah, ini penting untuk diperhatikan ya, terkhusus bagi mereka yang memiliki profesi ya memproduksi hijab-hijab para wanita, maka hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ya menjadi sebab yang dengannya muncul berbagai kejelekan di umat ini. Kemudian wakunna, dan dahulu yakni para wanita, idza takafna, jika mereka melaksanakan i'tikaf, Dhuribat lahunna buyutun min sya'rin wa nahwihi fil masjid. Maka dibuatkan untuk mereka rumah-rumahan. Kalau bahasa sini apa? Apa namanya? Kalau mau i'tikaf dibuatkan apa? Kecebok. Wah, salib. Ya. Ya, kemah-kemahan lah di ya, jangan gazebo, jangan. Ya, yang terbuat dari sya'r, yakni dari bulu hewan, maksudnya ya semisal kulit kambing dan semisalnya, yang dibikin bisa untuk tempat mereka berdiam i'tikaf, ya, tersembunyi dari pandangan ya manusia. Wa nahwi, dan yang semisalnya, fil masjid liya'tazilna fiha, agar mereka bisa menyendiri ya di tempat tersebut. Baik. Ini ya yang terkait dengan mereka para wanita, terkhusus ya mereka ya yang semestinya tertutup ya. Kalau laki-laki masih mungkin ya untuk mereka bisa melaksanakan i'tikaf walaupun tidak membuat tenda, walaupun dengan ya membuat tenda tentunya lebih ya mengkhususkan untuk diri mereka ya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena terkadang ketika seorang ya di luar tenda tentu banyak hal-hal yang bisa menjadi awaik ya, penghalang-penghalang untuk bisa dia melakukan yakni pendekatan diri kepada Allah. Belum ada yang mendatangi ya, ngajak ngobrol ya. Terlebih lagi di masa kita ya, dengan beragam kemajuan alat-alat komunikasi, maka harus diwaspadai, jangan sampai seorang i'tikaf tapi HP-nya jalan terus, bisnisnya jalan terus ya, apalagi dia di masjid ya, haram untuk melakukan transaksi ya. Ini harus diperhatikan, dan betul-betul kuat niat dia untuk i'tikaf adalah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menjauhi urusan-urusan dari perkara dunia, kecuali hal yang mau tidak mau dia bersentuhan dengannya. Tapi ini yang sementara kita baca, insyaallah kita sambung pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.